Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di musala atau di masjid yang mulia ini, yang kita semuanya berharap dengan hadirnya kita di majlis ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majalisul ilmi, menghadiri majlis ta'lim yang itu adalah bagian dari kewajiban kita pada dasarnya, karena kita semuanya diwajibkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan dengan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, maka dikatakan oleh para ulama al-ilmu huna al-ilmu syar'i, bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu di sini yang paling utama adalah ilmu syar'i. Maka tidak sepantasnya seorang muslim yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim kemudian dia tidak tahu tentang urusan agamanya, tidak tahu tentang sholatnya, tidak tahu tentang puasanya, tidak tahu tentang zakatnya, tidak tahu tentang hajinya, ya. Maka tidak sepantasnya seorang muslim dia jahil atau dia dalam keadaan tidak tahu, ya, tentang urusan agamanya. Ya. Maka ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kita belajar ilmu agama, ya, terkhusus pada bulan Ramadan ini yang kita semuanya berharap bahwasanya puasa kita benar-benar, ya, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya, tentunya kita berharap dengan kita mempelajari tentang puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunah-sunah beliau terkait dengan puasa di bulan Ramadan akan menjadikan puasa kita tersebut lebih bermakna. Nah, dan tentunya harapan yang terbesar dari itu semuanya, nah, diterima amalan saum, amalan ibadah puasa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dilipat gandakan amalan-amalan yang dikerjakan pada bulan Ramadan tersebut. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa yang banyak dilalaikan atau banyak ditinggalkan oleh manusia, terkhusus di dalam puasa di bulan Ramadan. Pembahasan ini mungkin bagi yang pernah hadir di Masjid Al-Muhtadin pernah kita bahas, yang setidaknya kita telah membahas dua poin dari sunah-sunah puasa di bulan Ramadan yang banyak dilupakan atau ditinggalkan oleh manusia. Tidak ada salahnya kita mengulang sedikit bagi yang mungkin tidak hadir pada majelis tersebut, bahwa di antara sunah-sunah puasa ya, adalah yang pertama adalah as-sahur, yaitu bersahur. Yang ini adalah perkara yang pada dasarnya tidak ada keraguan bagi kaum muslimin tentang sunnah bersahur ini pada dasarnya. Tetapi secara amalia, secara praktek di lapangan, ya, berapa banyak kaum muslimin melalaikan sunnah ini. Alasannya adalah cuma sunnah kok. Alah-alah, cuma kan kalau gak bersahur juga gak berdosa. Bahkan sebagian mereka beranggapan bahwa orang yang tidak bersahur pahalanya itu akan dilipat gandakan lebih dari yang lainnya. Kenapa? Karena dia kuat berpuasa dalam keadaan tidak bersahur. Maka anggapan yang demikian itu justru adalah anggapan yang sangat jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW memerintahkan sahur ini. Beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barakah. Barakah itu apa maksudnya? Barakah itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang hanya satu teguk air, ya. Dia bisa bersahur dengan satu teguk air yang kalau secara mungkin secara logik, secara akal, seolah-olah orang yang minum hanya satu teguk tidak mungkin dia bisa kuat untuk tidak makan dalam satu hari. Bisa, tidak mungkin dia bisa menahan lapar, ya. Kita bisa rasakan bagaimana di luar bulan Ramadan, ya. Seorang yang misalnya dia tidak sarapan aja sudah, tidak minum dari pagi sampai siang. Atau mungkin dia mungkin makan pagi, tapi nanti siang mungkin enggak minum, enggak kuat. Ya, enggak makan, enggak kuat. Ya. Berbeda dengan seorang yang bersahur, walaupun hanya dengan satu gua air, walaupun hanya dengan 1-2 biji kurma, ya. Tapi Allah berikan barokah dalam makanan sahur tersebut. Inilah yang dimaksud. Ya, dengan barokah tadi. Sehingga apa? Sehingga seorang yang bersahur, ya, walaupun dengan sesuatu yang sedikit, tapi Allah jadikan dia mampu untuk berpuasa pada siang harinya. Mampu dia untuk meninggalkan makan dan minum. Mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam bulan Ramadan atau pada siang hari di bulan Ramadan. Dia mampu. Kenapa? Karena Allah berikan barakah dalam makan sahurnya tadi. Ya. Maka subhanallah, ini di antara hikmah dari makan sahur tadi yang Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan bahkan. Bukan dikatakan bahwasanya orang yang tidak bersahur berarti oh nanti pahalanya lebih tikel, lebih berlipat. Tidak. Ya. Justru dengan sahur ini dia akan memiliki tambahan pahala, ya, dari pahala-pahala yang ada di dalam bulan Ramadan. Dan ini adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Nabi. Walaupun tidak dikatakan bahwasanya sahur ini wajib, tetapi sahur ini adalah sunnah. Tapi bukan berarti kemudian kita menyepelekan. Ini kebiasaan kita, ya, kaum muslimin. Kalau kita disodorkan sesuatu yang dikatakan sunnah itu, mesti yang terbayang, alah kalau nggak ngelakukan juga nggak dosa kok, kan gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang makruh, alah cuma makruh nggak apa-apa, kan gitu. Seolah-olah seperti itu. Jadi menggampangkan. Padahal kalau dikatakan makruh, kalau para ulama makruh saja itu sudah harus ditinggalkan, apalagi haram, kan gitu. Nah, maka kita kembali kepada permasalahan sunnah tadi. Sehingga sunnah kalau dikatakan secara umum itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasalam, baik yang terkandung padanya perkara yang wajib ataupun perkara yang sifatnya sunnah itu sendiri. Yang dikatakan tadi, kalau dia mengamalkan, dia meninggalkan, dia tidak berdosa. Kalau dia mengamalkan, dia mendapatkan pahala, sesuai dengan istilahnya para usuliyin. Ya. Tetapi kalau kita katakan sunnah secara umum, sunnah itu maknanya luas. Apa maknanya sunnah? At-tariqah allati salaka biha, salaka 'alaiha an-nabi 'alaihi salatu wassalam. Yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama ini, ya. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang terkandung padanya perintah yang wajib atau perintah yang sifatnya sunnah itu sendiri, itu masuk dalam kategori as-sunnah secara umum. Nah, maka kita lihat dalam riwayat tadi bahwa Nabi memerintahkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan tasahharu walau bijur'ati ma. Bersahurlah walaupun hanya dengan satu teguk air. Ya, walaupun hanya dengan satu teguk air. Berapa banyak kaum muslimin, ya, enggak mau. Ya, alasannya masih kenyang kok. Ya. Alasannya masih kenyang. Ya, kemudian akhirnya lebih enak tidur, ya. Nanti bangun jam 7 pagi, enggak sahur, enggak salat subuh lagi. Nah, Allahul musta'an. Puasa-puasa enggak sholat. Puasa tapi enggak sholat. Allahul musta'an. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang penting dalam permasalahan ini yang mungkin juga yang hadir di Masjid Al-Muhtadin kita, yaitu kita mengetahui bahwa di antara poin yang sahur kan sudah tahu ini bahwasanya itu adalah perkara yang sunnah. Tapi di sana ada nilai yang banyak kaum muslimin juga melupakannya. Apa itu? Ta'khirus sahur. Yaitu mengakhirkan sahur. Kalau hadis-hadis tentang mengakhirkan sahur sering kita sudah melewati, ya. Mendengar mungkin dari berbagai, ya, media-media, buletin-buletin, bacaan-bacaan Islam, ya. Kita sering mendengar, ya, bahwasanya disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Tapi bagaimana prakteknya? Prakteknya kayak takut kita mengakhirkan sahur itu. Wah, jangan-jangan sampai nanti sudah subuh, nanti saya batal. Akhirnya, ya, kurang setengah jam sebelum subuh sudah berhenti. Subhanallah, padahal waktu sebelum subuh itulah waktu yang terbaik untuk bersahur. Ya, sebagaimana yang telah kita bacakan dari hadis Zaid bin Thabit, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Zaid bin Thabit beliau mengatakan tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang digambarkan sahabat dengan sahur bersama Rasul itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Inilah contoh yang dicontohkan oleh beliau kepada umatnya, yang umatnya bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Seperti Nabi mencontohkan sholat, maka kita mengikuti cara sholatnya Rasul. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana letaknya tangan, apakah itu setentang dengan telinga, setentang dengan bahu, ya. Kemudian bagaimana, apakah sedekapnya bagaimana, kemudian ruku, bagaimana sujudnya, itu dicontohkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam riwayat Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Ini dalam urusan salat. Demikian juga dalam puasa, demikian juga dalam zakat, demikian juga dalam haji. "Khudhu 'anni manasikakum." Ambillah dari kalian manasik haji kalian. Maksudnya apa? Ambillah dariku cara manasik haji kalian. Mencontoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Enggak boleh kemudian dalam amal ibadah, amal yang disyariatkan di dalam Islam, ya, baik itu ibadah, sholat, puasa, dan amalan ibadah semuanya, zikir dan semuanya, itu tidak boleh kemudian kita ngereka-ngereka sendiri, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena urusan ibadah itu harus mauqufun 'alal kitabi was sunnah. Harus landasannya berhenti di atas Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Harus benar-benar mencocoki. Ya. Tidak boleh kemudian kita membuat sebuah ibadah yang hasil reka kita sendiri. Wah, ini menurut saya baik kok. Sudah diamalkan. Ya. Kemudian beranggapan bahwasanya itu adalah perkara baik, tidak boleh. Tapi harus benar-benar mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Zaid bin Thabit beliau mengatakan, "Kami bersahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kumna ila shalah." Kemudian setelah bersahur langsung kami berdiri untuk mengerjakan salat, menegakkan salat. Salat apa di sini? Salat Isya atau salat Asar? Salat Subuh. Ya, tentunya ya. Karena kami bersahur, kemudian kami berdiri setelah itu untuk menegakkan sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Kemudian dikatakan, kultu, seorang rawi mengatakan, kam kana qadra bainahuma, berapa jarak antara keduanya, antara sahurnya Nabi dengan adzan. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, demikian juga yang lainnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Maksud yang dikatakan, kam qadra ma bainahuma, berapa jarak antara keduanya, ya, itu bukan jarak antara sahurnya Rasul dengan imsak, tidak. Sahurnya Rasul dengan sholat subuh. Ya, itu disebutkan oleh Al-Hafidz. Silakan bisa dilihat dalam Fathul Bari. Ya. Al-Hafidz menyebutkan bahwasanya jarak antara ya sahur dengan sholat subuh, ya, dengan sholat subuh berapa? Qala khamsina ayah, yaitu jaraknya adalah 50 ayat. Maksudnya apa? Jaraknya adalah kurang lebih seorang membaca 50 ayat dari Al-Quran, dari ayat-ayat yang tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang, dengan bacaan yang biasa, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, berapa kadarnya? Ya kurang lebih mungkin 15, 20, bahkan atau mungkin lebih dari itu sedikit, 30 menit, kurang lebih. Ya. Sehingga waktu-waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk bersahur. Ya. Kalau kita berhenti 15 menit sebelum ya sholat atau sebelum adzan subuh, atau misalnya setengah jam, bahkan ada yang mungkin sahurnya jam 2 malam ya, atau jam 3 malam, ya, maka sungguhnya itu adalah sangat jauh dari apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim ini. Riwayat Bukhari dalam hadis nomor 1906. Apa? Hadis riwayat Bukhari nomor 575. Dan riwayat Imam Muslim dalam hadis ke 1097. Dan lafad ini adalah lafad al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, sahabatnya siapa? Hadis Zaid ibn Thabit. Yaitu sahabat Zaid ibn Thabit. Nah. Nah, ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah diantara gambaran bahwasanya berapa banyak diantara kita ini nah, malah justru berawal-awal dalam sahur ya. Karena takut nanti kalau wah, daripada nanti saya malah tidak dapat malah tahu-tahu pas sahur tahu-tahu mepet ya. Maka dia sahurnya jam 2 malam, jam 3 malam, atau mungkin bahkan ada yang kurang dari situ ya, sambil mungkin nonton sepak bola, nonton sinetron jam 1 sekalian ya. Allahu musta'an. Malam-malam bulan Ramadan yang harusnya dia beribadah kepada Allah digunakan untuk kelalaian ya. Sebaiknya dia sebagai seorang yang ingin berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, malah justru digunakan untuk kelalaian. Na'udzubillah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan ya, raghima dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nam raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan thumma salaha wa lam yughfar lah. Celaka, celaka, dikatakan raghima anfu rajulin itu dalam bahasa Arab itu celaka ya. Ini asalnya adalah doanya malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Bukan doanya orang biasa kemudian diaminkan orang lain. Bahkan doanya malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi. Apa itu doanya? Celaka orang yang masuk ke bulan Ramadan atau masuk padanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu sedangkan dia tidak diampuni dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia sibuk dengan kelalaian. Sibuk bahkan diantara mereka yang biasa dengan kemaksiatan enggak mau ya untuk bertaubat dari kemaksiatannya. Merasa aman dari azab Allah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Merasa aman dari azab Allah kepadanya? Naam. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi dia. Jangan merasa kemudian kita sudah banyak beramal soleh, sudah banyak bersedekah, infak, sudah banyak kita salat, puasa, zakat atau haji bahkan, kemudian kita ketika bulan Ramadan seolah-olah menyepelekan datangnya bulan Ramadan. Inilah waktu di mana Allah menjanjikan ampunan bagi kita semuanya. Kita berlomba-lomba, jangan kemudian kita sibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Nah, walaupun bukan berarti kemudian wah berarti enggak boleh bekerja. Boleh, ya, boleh bekerja, tetapi tentunya porsi yang kita gunakan untuk beribadah, untuk bertaubat kepada Allah, yang kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama malam hari. Kalau mungkin kita siang hari masih bekerja, malam hari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk sesuatu yang melalaikan, ya, sesuatu yang kemudian kita justru lari jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap ampunan tapi kita tidak menempuh jalan-jalannya. Nah, kita berharap ampunan tapi ternyata kita tidak menempuh jalan-jalannya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh syair, nah, seorang itu berapa banyak orang itu ingin mendapatkan apa yang dia harapkan, tetapi ternyata dia tidak menempuh jalan-jalannya. Innas safinata la yajri alal yabasi. Ini ungkapan orang Arab, bahwasanya perahu atau kapal itu tidak bisa berjalan di sesuatu yang kering. Kenapa? Enggak ada medianya. Ya, enggak ada medianya untuk bisa dia berjalan. Dia berharap bisa sampai tujuan tapi tidak kemudian berupaya untuk menempuh jalan-jalan untuk menuju tujuan tersebut. Dia hanya nongkrong, dia hanya menunggu, ya, menunggu datangnya hidayah, menunggu datangnya semangat, tidak berusaha untuk al-jiddu wal istihad. Ya, maka tidak ada faedahnya. Karena hidayah dari Allah itu butuh untuk kemudian kita berusaha untuk menjalankan hidayah tersebut semaksimal mungkin. Ya, jangan mengatakan, ah saya belum dapat hidayah kok, saya belum dapat semangat kok. Ya, nanti aja kalau Allah beri hidayah ya nanti saya semangat. Nah, maka semangat itu harus dari diri kita sendiri untuk beramal soleh, untuk merengkuh hidayah tersebut, untuk kita bisa meninggalkan kemaksiatan, ya dari kita. Ya, harus berusaha. Ya. Allah nanti yang akan memudahkan insya Allah. Tapi kalau kita ya berongkang-ongkang, kemudian kita tidak berusaha semangat untuk menjalankan amal soleh, amal ibadah, tidak berusaha semangat untuk mengambil hidayah tersebut, nah, maka sesungguhnya apa yang kita harapkan dari harapan kita tersebut, nah, sesuatu yang ibaratnya, nah, sesuatu yang tidak akan datang sendiri begitu saja, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini adalah terkait dengan masalah ta'khirus sahur, yang itu adalah merupakan perkara penting di dalam permasalahan ini. Kemudian yang berikutnya adalah masalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka tentunya adalah ketika sudah masuk ketika sudah masuk maghrib, maksudnya ketika sudah tenggelamnya matahari di ufuk barat. Ya, bukan kemudian menyegerakan berbuka adalah ketika sebelum masuknya maghrib atau sebelum tenggelamnya matahari, tidak. Maksudnya menyegerakan berbuka di sini adalah ketika sudah terbenamnya matahari, maka bersegera seorang untuk berbuka ketika itu. Dalilnya adalah la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Ya, akan terus menerus manusia itu, kaum muslimin, berada di atas kebaikan, ya, selama mereka apa? Menyegerakan berbuka, ya. Menunjukkan apa? Ini adalah tanda-tanda kebaikan yang terus-menerus kaum muslimin akan berada di atas kebaikan selama demikian keadaannya. Tapi kalau dia malah justru mengakhirkan, ya, sampai menunggu bintang-bintang, sampai menunggu gelap, ya, kemudian nunggu bintang-bintang, baru kemudian berbuka, baru dia salat maghrib, maka itu adalah merupakan amalannya ha'ula'il yahud pada dasarnya. Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan la yazalun nas bi khairin ma lam yusallu hatta tastabikan nujum. Nah, bahwasanya tidaklah terus-menerus akan terus-menerus manusia itu di atas kebaikan selama dia tidak sholat maghrib sampai menunggu, ya, tastabikan nujum, sampai bintang-bintang itu muncul banyak sekali. Nah, istibak itu pada dasarnya seperti jaring-jaring itu menunjukkan sudah banyak bintang-bintang. Ini pada dasarnya adalah perkara yang dulu orang-orang Yahudi demikian keadaannya, dan ini ternyata di adopsi juga oleh mereka orang-orang Syiah Rafidah. Syiah Rafidah mereka dalam puasa di bulan dalam puasa mereka, ya, mereka adalah bukan iktibarnya itu bukan ketenggelamnya matahari, tapi ketika sudah muncul bintang-bintang. Nah, na'udzubillah min dzalik. Memang Syiah Rafidah, dari ajaran-ajarannya memang tidak lepas dari adopsi dari Yahud. Ya, karena Abdullah bin Sabah itu dulunya adalah Yahudi. Abdullah bin Sabah yang dia adalah sebagai perintis dari madhab Syiah Rafidah, itu adalah hakikatnya dulu adalah seorang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka tetap teguh berada di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Terkhusus dalam permasalahan ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian di antara sunnah yang lain terkait dengan perkara iftar, yaitu berbuka, selain menyegerakan berbuka, ini adalah al-iftar ala rutabat fa illam yajid fatamarat. Nah, bahwasanya berbuka itu hendaknya, kalau kita mampu memiliki, itu adalah dengan rutabat. Rutabat itu kalau secara bahasa letterlek, kalau kita tidak belajar tentang hadis masalah ini seolah-olah sesuatu yang basah-basah yang menyegarkan. Tidak, rutab dari sini adalah jenis nama kurma segar yang namanya rutab itu sendiri. Nanti ada khusus tersendiri, itu harganya lebih mahal, warnanya agak hijau-hijau, ada yang kekuning-kuningan, itu namanya rutab. Jamaknya rutabat, ya, walaupun secara bahasa itu adalah sesuatu yang basah, karena memang kurmanya masih segar kayak anggur, ya. Kalau digigit itu masih ada air-airnya, itu namanya rutab. Nah, kalau tidak ada rutab, fabit tamarat, maka dengan kurma, inilah kurma. Kalau kurma itu yang sifatnya yang sudah ma'ruf, ya, yang sifatnya dia matang, ya, karena dengan terik matahari, ya. Nah, itu yang sudah dalam kondisi yang dikatakan tamar tadi. Nah, fa'ilam yajid fa'ala jur'a fahasa hasayatin min ma au fa'ala jur'atin min ma. Kalau tidak ada itu semuanya, maka dimulai, kalau tidak ada rutab, tidak ada kurma, maka dengan tegukan air atau dengan minum air. Air di sini adalah, nah, diutamakan, ya tentunya kalau asal dari ma itu adalah air putih. Nah, maka ini adalah di antara sunnah. Dalilnya apa? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud, Al Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan rutabat, dengan rutab tadi, kurma yang jenis segar yang dinamakan kurma rutab. Qabla ayusali, sebelum beliau salat. Jadi disunahkan kita itu sebelum salat itu makan yang ringan dulu, ya, jangan langsung sekali, ya, sekali buka langsung, ya, balas dendam karena seharian nggak makan langsung nambah 2 piring ketika mau sholat, ya, sudah ketinggal, ya, dengan jamaah. Nah, maka sunahnya adalah demikian, qabla yusalli, sebelum dia sholat. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat, kalau tidak ada rutab, ya, maka dia bisa dengan kurma, ya, kurma ma'ruf. Kalau kurma ini yang biasa kita, kenapa banyak orang enggak konsumsi itu rutab, karena mahal memang. Nah, dan itu memang masih segar-segar. Ya, ada yang jual, tetapi nah, biasanya itu lumayan mahal. Fa illam takun hasan hasawatin min ma. Kalau tidak ada, maka dengan satu teguk atau dengan tegukan dari air, satu teguk dari tegukan air, ya, menggunakan air. Nah, maka ini adalah termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, walaupun terkait dengan perkara ini, artinya tentunya sebagian para ulama menyebutkan juga tidak diharuskan dalam makan kurma itu harus ganjil, khususnya dalam berbuka ini. Beda kalau sholat Id, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ubaid bin Abdul Al-Jabiri, demikian juga seingat ana para ulama yang lainnya, itu menyebutkan bahwasanya witir dalam makan kurma itu hanya pada yaumul id, sebelum berangkat ke musalla, sebelum berangkat ke lapangan. Nah, adapun dalam berbuka tidak ada ketentuan melakukan witir di dalam berbuka menggunakan kurma. Witir itu mengganjilkan jumlah bilangan kurma ketika berbuka. Ya, sehingga witir itu hanya ketika dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa itu hanya khusus pada waktu sebelum berangkat ke musalla Aid, yaitu lapangan Aid, ketika mau menegakkan sholat Aid. Sedangkan dalam berbuka bebas, dia mau satu, mau dua, mau ganjil, mau genap, silakan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sudah waktunya. Ini waktunya kurang 5 menit. Ya. Iya. Nah, masih berapa menit? Sudah cukup untuk persiapan. Kurang 5 menit. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan karena masih ada beberapa pembahasan yang mungkin tidak cukup kalau kita bahas pada kesempatan kali ini. Fadhol, mungkin 1-2 pertanyaan yang sifatnya ringkas saja. Fadhol. Nah, monggo, siapa yang mungkin mau ada yang disampaikan sebatas yang ana bisa jawab. Kalau tidak, kalau ada yang tidak bisa jawab, ya ana katakan wallahu alam. Ya. Monggo, Mas. Fadhol. Nah, yang ditanyakan ini ada hadisnya ternyata, masya Allah. Hadisnya sahih dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Idza sami'a ahadukum an-nida, apabila salah seorang di antara kalian itu mendengar adzan, wal ina'u fi yadihi, dan bejana air itu masih di tangannya, nam, fala yadauhu, jangan dia letakkan, hatta yaqdi hajatahu, sampai dia tunaikan hajatnya. Tapi dengan posisi memang benar-benar kita sudah posisinya sudah apa, kita pegang ya. Nah, atau disebutkan oleh para ulama kalau itu sifatnya makanan mungkin yang dicendok, yang dicendok itu saja. Atau yang sifatnya sudah di mulut, ya sudah yang di mulut saja. Jangan lagi santai-santai terus kemudian kita sengaja untuk mengambil dari makanan atau bahkan nambah satu piring lagi. Ya. Maka yang sepertinya tidak, tapi apa yang sifatnya memang sudah di tangan dan itu adalah dalam rangka untuk menunaikan hajat yang dia sudah akan tunaikan tersebut. Maka kata Nabi, falayadauhu hatta yaqdi hajata, hatta yaqdi hajata. Maka dia akan diletakkan bejana tersebut sampai dia tunaikan hajatnya. Nah, ini bukan hadis yang dibuat-buat. Nah, ada hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebagian para ulama memang ada yang mengatakan bahwa ketika sudah azan demikian maka sudah berhenti apa yang di mulut, maka dilepehkan dimuntahkan. Tapi dengan hadis ini tentunya ketika kita ada perbedaan para ulama maka kembalikan kepada dalil. Kalau dalilnya itu sahih maka kita beramal ya, maka kita tidak ragu ya. Nah, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah mereka itu beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus dalam sebuah urusan. Ya. Dari apa yang diperselisihkan oleh manusia fi ma syajara bainahum. Kemudian apa? Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak mendapat di dalam hatinya itu rasa berat. Nah, fi ma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan wahai Nabi, wahai Muhammad. Nah, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri dengan hal tersebut. Nah, tentunya yang seperti ini. Nah, apalagi kalau yang sifatnya dengan takwim tadi. Katakan oleh para ulama, beda kalau seorang itu Syekh bin Baz menyebutkan kalau seorang benar-benar melihat langsung tanpa jadwal dan dia melihat mungkin di ufuk timur tempatnya luas di pinggir pantai atau tempat yang dia mampu melihat fajar. Kalau benar-benar dia melihat fajar ketika itu ya berhenti. Nah, itu pendapat Syekh bin Baz. Nah, tapi kalau yang sifatnya sekarang takwim itu kan dibangun di atas dhannul ghalib, prasangka terbesar, sehingga tidak bisa dipastikan langsung karena itu ya itu kembalinya kepada hisab. Tetapi hakikatnya ibadah itu adalah kembalinya kepada ru'yah, melihat. Kalau orang yang bisa melihat langsung fajar, terkhusus pada daerah-daerah pesisir atau daerah yang di pegunungan atau mungkin dia bisa lihat ya fajar itu fajar shadiq itu adalah yang dikatakan maksudnya fajar yang sifatnya horizontal ya, yang membentang ya, kemudian itu semakin terang ya, itulah fajar yang bentuknya enam sebagai pembeda antara malam dan siang. Hatta yatabayyanal haitul abyadu minal haitil aswadi minal fajar, sampai telah jelas antara benang putih dengan benang merah dari fajar. Fajar apa ini? Fajar shadiq. Kenapa? Karena ada fajar kadhib, fajar yang dusta yang sifatnya vertikal kemudian hilang. Tapi kalau fajar shadiq semakin terang dia. Nah, maka kalau kondisi seperti tadi, maka mungkin pendapat Syekh bin Baz rahimahullah bisa kita pegangi sehingga kita ketika memang kita benar-benar melihat fajar maka kita berhenti. Tapi kalau sifatnya sekarang ini takwim, maka seperti tadi mungkin itu sebagai perkara yang enam sifatnya prasangka terbesar, masih insyaallah masih belum bisa dikatakan sesuatu yang mesti sebagai sesuatu yang yakin ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi itu pada dasarnya enam itu adalah sebagai perkara yang mungkin bisa kita sebagai dudukan dalam mendudukkan perbedaan di antara para ulama tadi. Ada yang mengatakan ketika fajar langsung dimuntahkan, atau ketika fajar atau ketika sudah adzan kemudian ditunaikan hajatnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin cukup ya, karena ini waktunya tinggal mungkin kurang lebih beberapa menit lagi. Khawatir mungkin antum ada yang persiapan mau wudu, mau persiapan berbuka. Biar gak mepet, mungkin semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Atau mungkin bisa dilanjutkan oleh para asatidah yang lain. Bisa ditanyakan permasalahan-permasalahan tersebut. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.